بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. هذا من الآداب العظيمة والضوابط الجليلة التي جاءت بها الشريعة حفظا لحقوق الناس ودفعا لموجبات العداء والبغضاء بينهم. وبيع الحاضر للباد، الحاضر هو من يسكن الحاضرة والمدن، والباد من يسكن البادية. ومن المعلوم أن ثمة أمور تكون في البادية تجلب إلى المدن وتباع فيها، فنهيت عن تلقي الحاضر للباد يعني قبل دخول المدينة، لأنه ربما يخدعه ويستغل عدم معرفته بالأسعار في السوق فيشتريها منه بثمن بخس، فيكون في ذلك هضما وظلما له. ومثل ذلك تلقي الركبان، وإنما الأصل أن تترك السلع والبضائع لأن تصل إلى السوق وتباع بسعر السوق، لا يزاد على المشتري ولا ينقص من حظ وحق البائع. وكذلك النهي عن البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه، كان يكون اتفق اثنان على بيع معين ولم يتم العقد بعد، ولم يتم التقابض لكنهما اتفقا، فيأتي آخر للبائع ويقول: لا تبعه، أنا أشتريه منك بكذا وكذا، أو أبيعه لك بكذا وكذا. ومثله كذلك الخطبة على خطبة أخيه، وهذا كله لما يترتب على هذه الأمور من عداوات وإغار للصدور. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، أي وسيطا، بمعنى أن بضاعة البادي لا تباع إلا من طريقه. وهذا كله ما جاء في هذه الحديث من النهي عن بيع أن يبيع حاضر لباد أو أن تتلقى السلع ويتلقى الركبان، كل ذلك كما قدمت فيه حفظ للحقوق و إبعاد للناس عن موجبات العداوة والبغضاء، وهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة وكمالها. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Fadilatul Syekh mengucapkan hamdalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, beliau berkata: berkata al-musannif, yakni penulis kitab ini, yakni al-imam an-nawawi, al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, bab larangan bagi orang kota menjualkan barang orang pedalaman, mencegat para pedagang di perjalanan melakukan penjualan atas penjualan saudaranya, dan larangan melarang wanita yang telah dilamar kecuali jika pelamar pertama mengizinkannya atau membatalkannya. Ini merupakan adab-adab yang sangat agung, kaidah-kaidah yang sangat besar, yang di dalamnya merupakan penjagaan dari hak-hak manusia, yakni dalam rangka menjaga hak-hak manusia, juga dalam rangka menolak iza, artinya mencegah iza, artinya menyakiti orang lain. Di sini disebutkan di antaranya adalah larangan bagi orang kota menjualkan barang orang desa, yakni orang pedalaman. Maksud al-badiyah, maksud al-hadir adalah orang yang tinggal di kota. Adapun al-bad adalah man yaskunu bil badiyah, orang yang tinggal di pedalaman. Orang yang tinggal di kota dilarang menjualkan barang orang yang tinggal di desa atau di pedalaman, karena dia bisa menipu dan orang-orang desa tidak tahu harga yang sesungguhnya di kota. Begitu juga dilarang mencegat ar-rukban, yakni sekelompok orang yang membawa dagangan untuk menuju ke kota. Dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dalam bab ini dilarang mencegat mereka, karena bisa jadi, ya, mereka yang mencegat itu menjualnya, ya, sebelum mereka tahu harga pasar, menjualnya dengan harga yang membeli dari mereka itu dengan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Tidak boleh dicegat kecuali kalau sudah sampai ke pasar dan mereka, rombongan tersebut, sudah tahu harga barang-barang tersebut di pasaran. Begitu juga larangan dalam bab ini ada larangan melakukan penjualan atas penjualan saudaranya, ya. Seperti dua orang telah melakukan kesepakatan untuk melakukan akad jual beli dengan menjual barang tertentu, tetapi akadnya belum sempurna, ya. Kemudian datanglah orang lain itu berkata, saya membeli barang ini dari Anda dengan harga sekian dan sekian. Dan dalam bab ini juga ada larangan mengkhitbah, yakni melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, ya, kecuali jika pelamar pertama itu mengizinkannya atau membatalkannya. Hal ini semuanya dalam mencegah adanya permusuhan, dalam mencegah adanya sesuatu yang dengki, ya, sesuatu dalam hati manusia, ya, daripada permusuhan dan pertikaian. Oleh syariat, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicegah hal ini. Hadis yang pertama adalah dari Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yabi'a hadirun libad wa in kana akhahu li abihi wa ummi." Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang kota menjualkan barang orang pedalaman, yakni untuk mempermainkan harganya, meskipun dia adalah saudara seayah dan seibu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tatalaqqaw as-sila' hatta yuhbatu biha ila al-aswaq." Artinya, janganlah kalian mencegat barang dagangan hingga ia tiba di pasar. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatalaqqaw ar-rukban wa la yabi' hadirun libad." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencegah rombongan atau mencegat rombongan pedagang, dan janganlah orang-orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman. Kemudian Taus berkata, Taus bertanya kepadanya, apa yang dimaksud sabda beliau, janganlah orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, la yakunu lahu simsaran, tidak boleh menjadi makelarnya, ya, tidak boleh menjadi makelarnya. Hadis-hadis ini, ya, datang dalam rangka untuk menjaga hak-hak manusia, ya, dan dalam rangka menjauhkan manusia dari permusuhan. Dan hadis-hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Nah, qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي أي تلقي الركبان وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. المهاجر الأعرابي مثل قوله في الحديث الأول الحاضر للبادي. وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة وفي الصحيحين فيه جملة من النواهي المتعلقة بالبيوع لما ترتب عليها من مضار ونقض لموجبات الأخوة الإيمانية. الأول النهي عن بيع الحاضر للباد، وقد تقدم معنا الكلام عنه. والثاني التناجش، والمراد بالنجش الزيادة في ثمن السلعة لا لغرض الشراء وإنما للمخادعة والتغرير بالآخرين. الثالث النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وقد تقدم معنا الكلام على ذلك فيما مر معنا من الأحاديث. لا يبيع الرجل على نعم تقدم معنا في الكلام على الترجمة، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، مثل أن يمر على مكان وقد تم الاتفاق على البيع بين بائع ومشتري ولم يبقى إلا التقابض، فيقول للبائع لا تبيعه، أنا أشتريه منك بكذا أو أبيعه لك بكذا. الرابع أن لا يخطب على خطبة أخيه، إذا بلغه أنه خطب من بيت فلان ثم يذهب ويخطب على خطبته أو يقول لهم أنا أولى منه أو نحو ذلك. الخامس أن لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها، وهذا أيضا لا يحل، لأن قد يخطب رجل من بيت فتقول مرأة أنا أوافق بالزواج به بشرط أن يطلق زوجته، هذا لا يجوز، حرام. إما أن تقبله وتكون زوجة أخرى أو تعتذر، أما أن توافق بشرط أن يطلق الزوجة الأولى فهذا حرام لا يجوز، جاءت الشريعة بالنهي عنه. وفي الرواية الأخرى للحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، والمراد بالتلقي أي تلقي الركبان، تلقي الركبان كما تقدم معنا في الأحاديث لا تتلقوا الركبان. وقوله أن يبتاع المهاجر للأعرابي هذا مثل قوله لا يبع حاضر لباد. وأن تشترط المرأة طلاق أختها أي أن هذا لا يجوز كما قال في الرواية المتقدمة لتكفى ما في إنائها، مأخوذ من كفاءة القدر، والمراد بذلك أن تكون زوجة لها بدل عن تلك فتطلق الأولى، هذا حرام لا يجوز، إما أن تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ترفض. أما أن تشترط طلاق أختها فهذا لا يحل. وأن يستام الرجل على سوم أخيه هذا مثل ما تقدم، أن يبيع على بيع أخيه. ونهى عن النجش والتصرية، التصرية إبقاء اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة عند إرادة بيعها، يترك حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذا من عادتها، وهذا فيه من التغرير بالمشتري ما لا يخفى، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. نعم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan dagangan untuk orang pedalaman, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling bersaing, dan janganlah kalian janganlah seseorang menjual barang yang sedang dijual saudaranya, janganlah melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, janganlah seorang perempuan mendesak suaminya untuk menceraikan madunya agar dapat menggantikan posisinya. Wa fi riwayatin, yakni dalam riwayat yang lain, beliau berkata Rasulullah SAW melarang, yakni mencegat rombongan pedagang, melarang orang kota membelikan barang untuk orang Arab pedalaman, melarang perempuan mensyaratkan suaminya agar menceraikan saudarinya, yakni istri pertamanya, melarang seseorang menawar atas saudaranya, dan melarang persaingan tawar-menawar barang untuk menipu, serta melarang seseorang menahan susu di dalam kantong susu binatang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau di dalam hadis ini ada beberapa larangan Rasul yang berhubungan dengan masalah jual beli, yakni larangan jual beli yang akan menyebabkan kemudaratan dan akan memecahkan tali ukhuwah imaniyah. Yang pertama adalah larangan orang kota menjualkan dagangan untuk orang pedalaman, dan ini sudah dibahas dalam pembahasan barusan ya, dalam hadis sebelum ini. Kemudian yang kedua, larangan dari tanajush ya. Tanajush adalah menaikkan harga barang tapi dalam rangka untuk menipu. Kemudian yang ketiga adalah larangan seseorang menjual barang yang sedang dijual saudaranya, ya, seseorang menjual barang dari barang yang dijual saudaranya, dan ini pun penjelasannya telah berlalu barusan, ya. Kemudian larangan yang keempat maksud yang ketiga tadi, ya, maksud yang ketiga tadi larangan menjual barang yang sedang dijual saudaranya adalah seperti ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, kemudian setelah selesai transaksi tersebut dan tidak ada kecuali tinggal diambil, kemudian datang seseorang, orang tersebut bilang jangan jual kepada dia, saya akan beli. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah larangan melamar wanita yang telah dilamar saudaranya. Larangan melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, ya, dengan berkata misalkan saya lebih berhak untuk melamarnya, ya, ini pun dilarang. Kemudian larangan yang kelima adalah jangan seorang perempuan yakni mendesak suaminya untuk menceraikan madunya untuk dapat mengganti posisinya, ya, ini tidak halal, ya, tidak halal. Seperti contohnya adalah ada seorang laki-laki mendatangi dia melamar atau dia berkata kepada seorang wanita ingin menikahinya, ya, contohnya kemudian si wanita tersebut mengatakan boleh menikahi saya kalau misalkan Anda menceraikan istri Anda misalkan. Ini adalah tidak boleh, ya, tidak boleh. Tadi Syekh Hafizullah Ta'ala berkata si wanita itu, ya, ketika dilamar oleh laki-laki yang tadi yang sudah punya istri, bisa dia terima lamaran tersebut atau dia tidak terima, ya. Bisa dia terima yakni menjadi istrinya, ya. Kemudian kalau tidak dia minta maaf, memberikan uzur, tetapi tidak boleh meminta menceraikan istrinya. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala membacakan riwayat lain dalam hadis ini, ya, di mana dalam hadis ini pula ada larangan talaqqi rukban. Talaqqi rukban adalah di mana Rasulullah SAW melarang kita mencegat rombongan pedagang, ya. Ini telah lalu penjelasannya, ya. Kemudian juga larangan an yabda'a al muhajiru lil a'rabi. Ini sama dengan yang telah lalu, ya, yakni tidak boleh menjual orang kota membeli barang untuk orang pedalaman, ya. Sama dengan larangan al-hadir lil bad, ya. Kemudian yang berikutnya adalah larangan dari Rasulullah SAW melarang perempuan mensyaratkan suaminya agar menceraikan saudarinya, yakni menceraikan istri pertamanya, ya. Bisa seorang wanita itu, ya, ketika dilamar oleh laki-laki ima, ya, dia terima atau ta'tazir, dia minta uzur. Adapun dia ketika dilamar oleh laki-laki yang sudah punya istri, kemudian dia mensyarati kepada laki-laki tersebut, boleh saya jadi istri Anda dengan syarat Anda menceraikan istri Anda dan saya sebagai penggantinya, ya, ini tidak dibenarkan. Ya, sekali lagi, wanita itu bisa terima atau bisa tolak, ya. Kemudian larangan berikutnya adalah larangan menawar seseorang menawar atas saudaranya. Larangan seseorang menawar atas saudaranya. Dan ini telah lalu juga penjelasannya. Kemudian serta di sini dijelaskan tentang melarang seseorang menahan susu di dalam kantong binatang, ya, atas ria. Jadi menahan susu di dalam kantong binatang. At-tasriya adalah maksudnya itu menahan susu, apakah itu adalah binatang sapi atau kambing, ya. Dengan maksud jika dibiarkan susunya, ya, dibiarkan susunya, maka orang yang ingin membelinya itu mengira, wah, ini kambing ini gemuk, dia banyak susunya, sehingga dia beli, ya. Ini dilarang. Karena apa? Karena ini adalah merupakan tipuan. Ini merupakan dusta, ya. Nah. Qala rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa la yakhthubu ala khitbati akhi illa an ya'dhana lahu. Muttafaq alayhi, wa hadha lafdhu Muslim. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر. رواه مسلم. تقدم الكلام على مضمون هذين الحديثين وأنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه، لكن في الحديثين قيدين. في الأول قال إلا أن يأذن له، وفي الثاني قال إلا حتى يذر. فإذا أذن له أي رخص له في أن يخطب على خطبته بأن يكون عدل عن الخطبة وترك الخطبة وأذن لأخيه أن يحل محله في الخطبة فلا حرج حينئذ. وكذلك البيع على بيع أخيه إذا ترك أو أذن ترك، كما في الرواية الثانية قال حتى يذر، أي يترك التوجه للشراء أو التوجه للخطبة أو حتى يأذن. إذا حصل ذلك زال أو انتفى الإشكال الذي لأجله نهي عن ذلك، لأن النهي إنما هو توثيق لعرى الأخوة الإيمانية وتحذير من موجبات نقضها والإخلال بها. وانتهى ما يتعلق بهذا الباب. Kemudian الإمام النووي رحمه الله berkata dari ابن عمر radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual oleh sebagian lainnya. Jangan pula melamar wanita yang telah dilamar saudaranya kecuali atas seizinnya. Muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini adalah lafaz al-Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu li mu'minin an yabda'a ala bay'i akhihi wa la yakhthuba ala khitbati akhihi hatta yadhar. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak halal membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, yakni ketika dalam proses akad. Seorang mukmin juga tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala berkata dalam menjelaskan hadis, dua hadis ini, bahwa telah lalu penjelasan dari dua hadis ini, ya, hadis ini tentang madmun, tentang isi dari dua hadis ini, yakni yang pertama adalah larangan menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya, ya. Kemudian yang kedua, larangan mengkhitbah wanita, artinya melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Tetapi dalam dua hadis ini ada qaid, ya, ada pengikat. Yakni pengikat yang pertama izin dan uzur. Artinya apa? Artinya kalau ya laki-laki yang melamar wanita tersebut, yang telah melamar wanita tersebut, mengizinkan orang lain untuk melamar wanita tersebut, dia meninggalkannya dan dia apa namanya meninggalkannya, maka boleh bagi yang lain untuk melamar wanita tersebut. Wa kadzalikal bai', dan begitu juga dengan yang namanya akad jual beli, ya. Idza taraka, apabila si laki-laki itu apabila orang yang melakukan akad jual beli itu meninggalkannya, ya, atau azin atau mengizinkannya, ya, maka boleh bagi orang lain untuk masuk ke dalam akad jual beli, ya, karena di sini tidak ada iskal, tidak ada masalah, ya, untuk melakukan hal tersebut, ya, karena larangan dilarangnya memasuki nimbrung, ya, menjual barang yang telah dijual oleh sebagian dari saudara kita, atau menghitbah melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudara atau salah satu saudara kita, ini dilarangnya ada sebab. Sebabnya adalah akan merusak ukhuwah imaniyah, akan merusak tali persaudaraan imaniyah, ya, ya, atau akan mencacatinya. Oleh karena itu dilaranglah hal tersebut, ya. Nah, قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. وذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن المال أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما في الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب على المرء أن لا يضيع ماله بجعله في غير الوجوه التي جاء الشرع بالإذن فيها. قال وعن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم وتقدم شرحه. والشاهد من الحديث للترجمة قوله وإضاعة المال، فإن إضاعة المال مما جاءت الشريعة بالنهي عن، لأن المال أمانة، والله سبحانه وتعالى يسأل العبد عنه يوم القيامة، فالواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى المال ألا يضيع ماله، بل يصرفه في الوجوه التي أذن له شرعا بأن يصرفه فيها. والثالث من الخصال في قوله ويرضى لكم ثلاثا، جاء في لفظ الحديث عند الإمام أحمد قال يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم أورد رحمه الله حديث وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ والنصيب منك حظه ونصيبه ما لم يقم بطاعة الله. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، متفق عليه وسبق شرحه. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف، وسبق أيضا بيان المعاني والمضامين المتعلقة به، لكن موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، ففيه النهي عن إضاعة المال، وأن إضاعة المال أمر ليس بالهين، والله سبحانه وتعالى يسأل المرء عن ماله يوم القيامة، فالواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى المال ألا يضيعه، وذلك بأن يكون صرفه للمال في الحدود التي أبيح له في الشرع صرفها فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, larangan menyia-nyiakan harta bukan pada jalan yang diperkenankan oleh syariat. Hal tersebut Syekh berkata hafizahullahu ta'ala bahwa mal, bahwa harta adalah perkara yang yus'al anhu yaumal qiyamah, yang akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang mana Rasulullah SAW berkata ada empat hal yang akan ditanya pada hari kiamat di hadapan oleh Allah, di hadapan seorang hamba, yakni sebelum dua kakinya bergeser. Di antara ada pertanyaan tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan, yakni dinafkahkan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak menafkahkan dan tidak membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang tidak diizinkan, di dalam hal-hal yang tidak diperkenankan di dalamnya oleh syariat. Ya. Hadis yang pertama tentang masalah ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi tiga perkara dan membenci tiga perkara bagi kalian. Dia menyenangi kalian menyembahnya, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan dia. Ini perkara yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Ya, Allah menyenangi berpegang teguh kepada tali Allah dan juga tidak berpecah belah. Kemudian dia membenci kalian membicarakan segala yang didengar tanpa mengetahui kebenarannya. Kemudian juga membenci kalian banyak bertanya dan membenci menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim, dan penjelasan hadis ini telah berlalu pula. Syahid dalam hadis ini, dalam masalah yang kita bahas, adalah tentang idha'at al-mal, tentang idha'at al-mal, yakni tentang menyia-nyiakan harta. Ya, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Telah datang dalam syariat kita bahwa menyia-nyiakan harta itu dilarang, karena harta itu merupakan amanah dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentangnya pada hari kiamat. Tidak boleh menginfakkan harta, ya, menyia-nyiakannya pada jalan yang tidak diperkenankan menurut syariat. Ini adalah syahid dari hadis yang kita baca. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Warrad. Dari Warrad. Warrad adalah juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Al-Mughirah pernah mendiktekan kepadaku suratnya untuk Muawiyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW setiap selesai solat fardu biasa mengucapkan, tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau tahan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Ini adalah terjemahan dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akhir salat. Rasul mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Arti daripada dzal jadd minkal jadd, yani la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, arti tidaklah berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Ya. Kemudian dia pun menulis surat kepadanya bahwa beliau melarang membicarakan segala yang didengar tanpa mengetahui kebenarannya. Kemudian menyanyiakan harta dan banyak bertanya. Beliau juga melarang durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan menolak tagihan. Hadis ini muttafaqun alaih juga. Ya. Jadi hadis ini telah lalu penjelasannya, ya, dan telah lalu syarahnya bagi penulis, ya, dan telah lalu juga penjelasannya. Tetapi, ya, tetapi maudhi' dari syahid, ya, dari hadis ini adalah tentang idha'atul mal. Idha'atul mal artinya menyanyiakan harta. Rasulullah SAW melarang hal tersebut, atau syariat kita melarang hal tersebut, karena menyanyiakan harta laisa amrun laisa bihayyin, amrun laisa bihayyin. Menyanyiakan harta adalah perkara yang tidak ringan, perkara yang tidak ringan. Dia nanti akan ditanya pada hari kiamat, ya. Hendaknya harta itu dibelanjakan pada batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Inilah para pendengar yang Allah muliakan. Mungkin sementara kita cukupkan sampai sini, yang mana insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.